Engkau adalah penuntun hatiku. Engkau adalah bukit jiwaku, memberi kedamaian dan tak bisa kuungkapkan kepadamu. Kuperlukan seperti teduhan jiwa, ku dapatkan sebentuk kelembutan hati, menyentuh sekujur tubuhku yang lemah. Aku tahu yang ku rasakan. Semoga aku masih bisa melewatkan masa separuh putaran bumi. Jalanku tak panjang, mungkin untuk bisa I'm